Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Adapun perkara yang tadi kita lewati dari pemeliharaan ibunya, kemudian kakeknya, kemudian pamannya, akan dibahas nanti di dalam babnya insyaallah. Demikian pula kisah ketika beliau disusukan oleh Halimah Sa'diyah, sampai kisah Bahira Ar-Rahib, yaitu seorang pendeta yang melihat rombongan pedagang Quraisy. Di sana ada Rasulullah SAW masih kecil, dibawa oleh pamannya berdagang, atau dibawa oleh kakeknya berdagang. Pendeta ini melihat keunikan, keajaiban. Dari kejauhan terlihat awan menaungi mereka, rombongan tersebut, sepanjang perjalanan. Awan itu mengikuti terus, melindungi mereka dari panas matahari yang sangat dahsyat. Sampai tiba di dekat kampung pendeta tadi, maka dia datang, rombongan tadi, "Wahai rombongan, kami mengundang kalian makan di rumah kami." Mereka semua makan. Pendeta tadi ikut makan bersamanya. Namanya Bahira. Sambil melihat wajah-wajah mereka, sampai dia berkata kepada pimpinan rombongannya, "Apakah ada yang tertinggal dari kalian seseorang?" Mereka mengatakan, "Tidak ada yang kami tinggal, kecuali seorang anak yang kami suruh dia untuk menjaga perbekalan." Untuk menjaga perbekalan. Kata pendeta tadi, "Suruh anak itu ke sini." Sepertinya pendeta ini mencocokkan dengan ilmu yang dia punya tentang ciri-ciri nabi yang akan datang. Sehingga ketika melihat keajaiban tadi, dia yakin di sanalah ada orang yang dimaksud. Ketika diundang, dia tidak melihat ciri-ciri tersebut pada rombongan tadi. Apakah ada yang tertinggal? Dikatakan ada. Begitu disuruh untuk dipanggil, panggil dia, suruh makan sekalian. Begitu dipanggil anak tadi, pendeta melihat wajahnya, melihat ciri-cirinya, dia yakin anak inilah yang akan menjadi seorang nabi. Maka pendeta tadi berkata kepada pamannya, "Wahai fulan, jaga anak itu. Segeralah pulang. Jangan melanjutkan perjalananmu. Aku mengkhawatirkan anak ini dari Yahudi. Karena Yahudi akan membunuh nabi-nabi yang dianggap nabi itu akan menentang mereka atau akan menghalangi kepentingan mereka. Bawa pulang kembali dan jaga anak ini. Anak ini akan membawa berita besar. Anak ini akan menjadi tokoh besar." Di dalam nurul yakin, dalam nurul yakin yang ditulis oleh Muhammad Khudhari Bek, kisah ini ada. Ini sebagai pelajaran buat kalian, hati-hati dalam pergaulan. Di nurul yakinnya ada. Ternyata orang ini, penulis ini, kemudian menulis buku-buku lain. Dan dia bergaul dengan orang-orang dari kalangan pembaharu-pembaharu akhlani. Dari kalangan pembaharu dalam tanda petik, yang dijuluki dengan kaum modernis, yang lebih mengunggulkan akalnya daripada ilmu riwayat yang sahih. Maka di tulisan berikutnya menyatakan, aku sudah mencari secara ilmiah dari sejarah Nasrani, sejarah Kristen, aku cari pendeta rahib yang bernama Bahira di kitab-kitab mereka. Ternyata enggak ada. Maka saya menduga kisah ini tidak benar, katanya. Ini keanehan Muhammad Qudri Bek. Muhammad Qudri Bek. Karena pergaulannya dengan kaum orientalis, sehingga dia justru menolak riwayat muslimin. Ini kan dengan riwayat. Ditolak riwayat muslimin hanya karena literatur dari kitab-kitab Nasrani. Di kitab-kitab Nasrani gak ada pendeta yang bernama Rahib Bahira. Sok ilmiah tetapi tidak ilmiah. Mengapa? Karena buku-buku literatur Nasrani tidak dengan sanad. Sedangkan kaum muslimin ketika meriwayatkan dengan sanad, yang bisa diperiksa rawi-rawinya, bisa diperiksa nama-namanya, bisa diperiksa jujur atau tidak jujurnya, masya Allah, banyak saksi-saksinya. Dan ini barakallahu fikum lebih ilmiah. Tetapi orang ini justru mengalahkan riwayat yang ilmiah dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas asal-usulnya. Bisa saja mereka membuang nama tersebut karena khawatir kaum muslimin bertambah yakin dengan keislamannya. Iya kan? Bisa saja dihapus. Apalagi sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka banyak yukhfuna 'anil kitab. Banyak menyembunyikan. Yukhfun. Mengapa mengambil dari literatur mereka, sumber-sumber mereka yang tidak ilmiah, yang banyak disembunyikan, banyak diganti-ganti, banyak dikhianati, kemudian mengalahkan riwayat kaum muslimin yang diriwayatkan dengan sanad, dengan rawi-rawi yang sangat ilmiah. Baik. Yang berikutnya, zikru tazawujihi Khadijah, penyebutan tentang menikahnya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Wa ma dzakara laha ghulamuha Maisarah, dan apa yang disebutkan oleh budak Khadijah yang bernama Maisarah. Aku melihat keistimewaan akhlak orang ini, yakni Rasulullah SAW. Aku lihat kejujurannya, aku lihat ininya, perangainya, dan seterusnya sampai Khadijah kemudian tertarik dengan Rasulullah SAW dan kemudian mengisyaratkan untuk memintanya agar menikahinya. Maka Rasulullah SAW kemudian melamarnya dan menikahinya. Di dalam pernikahan beliau dengan Khadijah, Khadijah mengalami hal-hal yang sangat menakjubkan pada diri Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW meminta izin untuk ke Gua Hira bertahanus. Tahanus itu beribadah kepada Allah dengan cara yang diketahui saat itu. Diizinkan, dibantu, dan didukung oleh Khadijah. Disiapkan bekalnya. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Yaitu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, Rasulullah SAW ketakutan. Karena itu yang pertama, pengalaman pertama baginya. Datang kepada Khadijah, mengatakan, dasiruni, dasiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimutinya. Rasulullah SAW terlihat kekhawatirannya, ketakutannya. Maka Khadijah membesarkan hatinya. La yukhzikallahu abada. Engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah SWT. Innaka latafilur rahim. engkau menyambung silaturahmi. Wa tuqrul dhaif, engkau menyambut tamu dan menghormati tamu. Engkau membantu orang-orang miskin, engkau membantu anak-anak yatim, engkau membantu orang yang lemah, engkau orang yang baik. Enggak mungkin Allah menghinakan kamu. Karena di antara kekhawatiran Rasulullah SAW bahwa beliau terkena gangguan jin ke dalam jiwanya. Khawatir, aku begini, aku begitu. Kata Khadijah, tidak mungkin. Karena engkau orang baik. Allah enggak mungkin menghinakan engkau dengan penyakit seperti itu. Tayyib, apa yang terjadi? Qala wa ma dzakaratuhu hiya li Waraqah. Apa yang disebutkan oleh Khadijah kepada Waraqah ibn Nawfal? Dibawa Rasulullah SAW kepada pamannya Khadijah yang bernama Waraqah ibn Nawfal. Seorang yang masih beragama Nasrani dan membaca kitab Nasrani, bahkan bisa menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Didatangi oleh Khadijah, diceritakanlah apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Maka Waraqah mengatakan kepadanya, hadan namus, itu adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus, julukan terhadap Jibril alaihissalam dalam bahasa mereka, Yahudi dan Nasrani. Artinya engkau didatangi oleh malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, namus. Maka Waraqah berkata, lajijta wa kunta fi dzikra lajujan lahum talama ba'athan nasija. Engkau adalah orang yang terpilih. Engkau adalah orang yang memiliki keistimewaan. Dan engkau merupakan salah satu dari rangkaian para anbiya. Rangkaian mutiara-mutiara atau rangkaian para nabi-nabi. Sampai akhir dari ucapan Waraqah ibn Nawfal, yang beliau adalah orang pertama mengetahui kalau ini memiliki tanda-tanda kenabian. Rasulullah SAW memiliki tanda-tanda kenabian. Maka orang yang beriman pertama kali adalah Khadijah dari kalangan wanita. Dan Abu Bakar dari kalangan laki-laki dewasa. Dan Ali orang pertama dari kalangan remaja, anak-anak. Tsumma dzakara hukmahu sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin fil Hajaril Aswad. Kemudian hukum Rasulullah SAW ketika menghukumi pertikaian Quraisy terhadap Hajar Aswad. Ketika membangun Ka'bah. Wa dzakara qissat binaiha, dan disebutkan pula kisah pembangunannya. Ini juga akan ada dalam kitab kita insyaallah. Ringkasnya bahwa ketika mereka orang-orang Quraisy bermusyawarah ingin membangun Ka'bah, memperbaiki karena banyak yang rusak. Hanya saja ketika memperbaiki membutuhkan sekian perkara. Kita enggak punya perkara-perkara itu. Apa istilahnya? Kalau bahan untuk membangun, tak punya. Kita gak punya kayu, kita gak punya harta, kita gak punya tukangnya. Dan di dalam Ka'bah ada ular besar, tiap pagi berjemur di matahari dengan membuka mulutnya, menganga dengan taring yang menakutkan. Enggak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy yang berani masuk atau mendekati tempat tersebut. Apalagi mau membangunnya. Subhanallah. Ketika usulan tadi dibicarakan, keesokan harinya ada kapal yang terdampar, pecah di pinggir pantai. Dan salah seorang dari yang terdampar di sana yang masih selamat adalah tukang kayu. Kayunya berserakan dan tukang kayunya datang dengan izin Allah. Maka mereka berkata lagi, wahai manusia, Allah pasti ridha dengan rencana kita. Ini buktinya. Kayu-kayu datang sendiri, Allah takdirkan. Dan tukang kayu datang sendiri, apalagi? Kita gak mungkin mendekatinya. Karena ular itu terus mengancam kita. Keesokan harinya, ketika ular itu seperti biasanya berjemur, dengan membuka mulutnya, tiba-tiba ada burung yang besar menyambar ular tersebut, membawanya pergi. Wahai kaum, ini bukti berikutnya bahwa Allah ridha dengan rencana kita. Kita perbaiki Ka'bah karena Allah, untuk Allah. Baik, sepakat. Untuk membangun tentunya dirusak dulu kan, apa istilahnya, dipugar, dilepas-lepas dulu, kemudian dipasang ulang. Kata mereka, aku gak berani, saya juga gak berani, kalian, kalau sami juga gak berani. Gak ada yang berani melepas satu batu bata pun. Sampai satu orang berdiri di Ka'bah tadi sambil berkata, ya Allah, kami menghendaki kebaikan, kami tidak menghendaki kejelekan. Kami melepas batu bata ini untuk membangunnya kembali. Dan engkau maha tahu, dilepaskan batu tersebut satu saja. Berhenti. Orang-orang semua menunggu apa yang terjadi pada orang ini. Tunggu sampai malam, enggak ada yang terjadi. Tunggu sampai besok pasti kualat, tertimpa bencana ini dan itu. Besok pagi harinya mereka melihat orang tadi masih sehat walafiat. Lihatlah, saya masih sehat walafiat, enggak tertimpa apapun. Ini jawaban dari Allah bahwa Allah ridha dengan rencana kita. Maka mulailah mereka melepas batu bata tadi dengan berani, kemudian membangunnya kembali. Sampai ketika pada batu Hajar Aswad, mereka berebut. Ini batu yang istimewa, kami yang akan membawanya. Tidak bisa, kami yang akan membawanya. Tidak bisa, kami yang akan membawanya. Semuanya berebut. Sampai kemudian ada seorang yang berkata, tunggulah sampai besok. Siapa orang yang pertama datang ke sini, dialah yang berhak untuk mengangkat. Ternyata yang pertama datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang waktu itu barakallahu fikum masih sangat muda belia dan belum diangkat menjadi nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mereka kenal bahwa beliau adalah al-amin, orang yang paling jujur, yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia. Itu terkenal di seluruh Quraisy, bahkan di seluruh Arab. Maka mereka pun sepakat, radhina bil amin, kami ridha dengan al amin. Semuanya ridha kalau yang mengangkatnya adalah al amin, yaitu Rasulullah SAW, calon nabi ketika itu. Tetapi Rasulullah SAW walaupun berhak untuk mengangkat batu tadi, beliau tidak mau mengangkatnya sendirian. Beliau berkata, bentangkan untukku sorban kalian. Dibentangkan sorban. Beliau mengangkat batu tadi, Hajar Aswad, ke sorban tadi. Kemudian berkata kepada masing-masing suku, ambillah, peganglah ujung-ujung sorban ini. Maka masing-masing suku memegang ujung sorban tadi, kemudian mengangkatnya bersama-sama ke tempat yang ditentukan. Setelah sampai di tempat tersebut, Rasulullah SAW yang menurunkannya dari sorban tadi dengan tangannya yang mulia. Demikian pula ketika mengembalikannya, diangkat bersama-sama dengan sorban tadi, dan tangan Rasulullah SAW yang mulia yang mengangkatnya ke sorban tersebut dan yang mengambilnya dari sorban tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu ringkasnya. Wa dzakara amrul humsi, disebutkan pula kisah ahlul humsi, golongan ningrat humsi. Mereka orang-orang Quraisy menamakan dirinya ahlul humsi, golongan keraton, golongan ningrat, golongan berdarah biru, dan macam-macam bahasa yang biasanya diucapkan untuk menunjukkan keistimewaan satu suku. Qala inna Quraisyan ibtada'athu ra'yan ra'awhu. Istilah ini adalah kebid'ahan mereka, orang-orang Quraisy, yang mereka anggap itu sebagai kebaikan. Karena mereka bertanggung jawab terhadap Ka'bah, maka mereka menganggap bahwa kami ini orang-orang istimewa, ahlul humsi. Memang Quraisy ada keutamaan, tetapi mereka ini kebablasan. Mengapa kebablasan? Sampai berkata, maka tidak boleh seorang tawaf di Ka'bah kecuali dengan pakaian ahlul humsi, pakaian ningrat, pakaian kami. Setelah bikin aturan begitu, mulai mereka memberikan harga. Kalau mau nyewa pakaian kami, harganya sekian, sekian, sekian, sekian. Terus bertambah naik harganya sampai mereka tidak mampu. Yang tidak mampu untuk membayar harga sewa pakaian ahlul humsi, mereka tawaf harus telanjang. Dengan alasan, pakaian kalian, pakaian yang biasa kalian pakai dalam bermaksiat, dalam berbuat dosa, dalam begini, pakaian yang kotor, pakaian yang tidak suci, pakailah dengan pakaian kami, golongan ningrat, golongan yang bersih, dan seterusnya. Katanya, laisa li ahadin minal Arab mithla haqqina. Enggak ada seorang pun dari kalangan Arab yang memiliki hak seperti kami, kata Quraisy. Nahnu banu Ibrahim, kami anak-anak turunan Ibrahim alaihis salam. Wa ahlul haram, kami tuan rumah tanah suci. Wa ulatul bait, kami penjaga baitillahil haram. Falaisa li ahadin minal arabi mithla haqqina, enggak ada seorang pun dari kalangan Arab yang haknya seperti hak kami. Fala tu'azzimu asya'a minal hilli mithla ma tu'azzimuna al-haram. Tidak ada yang kalian agungkan, kalian muliakan di daerah lain seperti kemuliaan tanah haram. Li'alla tastakhifal Arab bihurmatikum, agar Arab jangan meremehkan kemuliaan kalian. Fatarakul wukuf bi'arafah wal ifadah minha, mulai bikin bid'ah lagi. Karena tanah ini tanah suci, tanah haram, maka enggak perlu wukuf di luar haram. Baik, Arafah itu di luar haram. Demikian pula Muzdalifah, demikian pula Mina, dan seterusnya. Akhirnya kata mereka, jangan muliakan Arafah. Nah, ini mulai bid'ahnya. Enggak usah dimuliakan yang selain tanah haram. Tanah haram saja yang kita muliakan. Mulai hajinya dirubah. Fatarakul wukuf bi'arafah, mereka menghilangkan wukuf di Arafah, padahal intinya haji adalah Arafah. Dengan dalil al-hajju Arafah, kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Berarti haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Tanpa wukuf di Arafah bukan haji. Baik, Justru itu yang ditinggalkan oleh mereka. Wal ifadah minha, ifadah juga dihilangkan. Ma'a ma'rifatihim annaha minal masyair wa min dini Ibrahim. Padahal mereka tahu bahwa Arafah itu termasuk masyair, tempat-tempat yang mulia. Min dini Ibrahim, dan itu adalah agama Ibrahim. Wa yarawna lisairil Arab an yaqifu biha, dan mereka berpendapat bahwasanya orang-orang Arab hendaklah wukuf di sana. Wa yufidu minha, dan ifadah dari sana. Illa annahum qalu, hanya saja mereka berkata, tetapi kami ahlul haram, maka tidak pantas bagi kami untuk keluar dari haram. Nahnul humsi, kami adalah kaum yang ningrat. Wal humus ahlul haram, sedangkan humus maknanya adalah ahlul haram, penduduk tempat suci. Kalimat humus dari kata tahmis, sedangkan makna tahmis adalah tasyaddud, tanattu' fid din, berlebihan dalam beragama. Sehingga cocok sekali bahwa kalimat tahmis ini menunjukkan kalau mereka memang orang-orang yang tasyaddud wa tanattu' dalam beragama. Wa ta'ali 'ala ghairihim, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dari yang lainnya. Wa sumiyat Quraisy, dan Quraisy dijuluki ahlul humsi li tashaddudihim wa tanattu'ihim fi mabtada'uhu min ad-din, karena mereka sangat ekstrim, sangat keras, berlebih-lebihan dalam kebid'ahan mereka dalam beragama. Khalafu bihin nas, mereka selisihi manusia seluruhnya. Wa yuriduna syaraf, karena mereka menginginkan kemuliaan yang istimewa bagi mereka. Wal ulu fil ard, mereka ingin kemuliaan di muka bumi. Wa kanat hadhihi min sufiyati Quraisy, dan inilah termasuk sufiyatu Quraisy, sufinya Quraisy, atau sifat kesufian Quraisy, merasa diri paling hebat, paling tinggi, paling besar, dan seterusnya. Thumma ja'alu liman wulidu minal Arab min ahli al-hurum aw min ahli al-haram mislama lahum biwiladatihim iyahum yahillu lahum ma yahillu lahum wa yuharrim alaihim ma yuharrim alaihim. Kemudian mereka bikin aturan lagi. Siapa yang lahir dari kalangan Arab min ahli al-hurum, siapa yang lahir dari penduduk Arab di haram, maka mereka mendapatkan keutamaan yang sama seperti keutamaan penduduk haram. Atas mereka ma alaihim, dan wajib atas mereka apa yang wajib atas yang lain. Wa kanat kinanatun wa khuza'ah qad dakhalu ma'hum fi dhalik. Oleh karena itu, ada yang bukan Quraisy tapi dianggap seperti Quraisy aturan-aturannya, yaitu Bani Khuza'ah dan Bani Kinanah. Dakhalu ma'hum, mereka masuk bersama Quraisy karena tinggalnya di daerah haram. Thumma ibtada'u fi dhalika umuran, kemudian mereka mengada-adakan kebinahan-kebinahan lainnya. Faqalu, mereka berkata, la yanbaghi lil humsi an yaqitul aqta wala an yaslau as-saman wa hum hurum. Tidak boleh bagi ahlul humsi untuk membikin roti, tidak boleh untuk mengaduk samin ketika mereka ihram. Wala yadkhulu baitan min sya'r, mereka tidak boleh masuk dalam rumah yang dibikin dari kulit, maksudnya kemah-kemah. Wala yastadhillu illa fi buyutil udum madamu huruman. Mereka tidak boleh tinggal. Sebentar saya ulangi, syar bukan kulit tetapi seperti dedaunan jerami, tidak boleh kecuali di kemah-kemah dari kulit. Lihat peraturan-peraturan tersebut menguntungkan mereka semua, yang seakan-akan maknanya bahwa kami orang-orang suci, makannya harus hebat, minumnya harus hebat, kerja gak boleh. Bayangin, kerja gak boleh, membuat kue gak boleh, dikasih kue harus. Habis itu kemahnya gak boleh kemah yang murahan, harus kemah dari kulit yang bagus dan seterusnya, dengan alasan ihram. Kalau ihram gak boleh. Waqalu, dan berkata lagi, layan bagi li ahli al-hilli an ya'kulu min ta'amin ja'u bihi min al-hil ila al-haram idza ja'u hujjajan aw ummaran. Mereka berkata lagi, tidak sepantasnya bagi orang-orang di luar haram, ahlul hil itu kebalikannya ahlul haram, orang-orang di luar haram, tidak boleh bagi mereka untuk memakan makanan yang didatangkan dari luar ke dalam haram. Idza ja'u hujjajan aw umaran, kalau mereka datang sebagai orang-orang haji, kalau datang sebagai orang-orang yang mau umrah, maka tidak boleh membawa makanan dari luar. Mirip dengan peraturan apa? Tempat wisata tidak boleh makanan, bawa makanan dari luar. Supaya apa? Supaya makanan dalam tempat wisata tadi laku. Iya kan? Sama, kurang lebih. Nanti akan dijual dengan mahal oleh mereka. Tidak boleh bawa makanan dari luar haram, harus makanan dari dalam haram. Dan dari dalam haram mereka akan jual dengan harga mahal. Wala yatufu bil baiti idza qadimu awwala tawafihim illa fi thiyabil humsi. Dan tidak boleh mereka tawaf ketika datang, ini tawaf kudum berarti, kecuali fi thiyabil humsi, kecuali dengan berpakaian pakaian ahlul humsi. Fa in lam yajidu minha, kalau mereka tidak mendapati pakaian ahlul humsi, tawafu bil baiti uratan, maka mereka akan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Urah. Fa in lam yajid al qadim thiyab ahmas, kalau orang yang datang itu tidak memiliki pakaian-pakaian ahlul humsi, tawafa fi thiyabihi wa alqaha idza farigha, mereka tawaf dengan pakaiannya, pakaian ahlul humsi, kemudian mereka akan lepas ketika selesai, walam yantafi biha, dan tidak dipakai lagi selama-lamanya. Wala ahad ghairuhu, enggak ada seorang pun yang memakai pakaian tadi, pakaian yang sudah dipakai tawaf tidak boleh dipakai lagi. Fakanatil Arab tusammiha al-luqi. Orang Arab menyebut pakaian tersebut dengan sebutan al-luqa, artinya yang dibuang. Wa hamalu ala dhalika al-Arab, dan Arab dibawa dengan aturan-aturan ini. Fadanat bihi, mereka pun beragama dengan agama bikinan orang-orang Quraisy jahiliyah. Amma rijal fa yatufuna uratan, adapun yang laki-laki tawaf dalam keadaan telanjang. Wa amman nisa, adapun para wanita, mereka melepaskan pakaiannya. Tadha al-mar'atu thiyabaha kullaha illa dir'an, melepaskan semuanya kecuali dir'an, mufrijan, thumma tatufu bihi, kecuali hanya lilitan yang dililitkan ke dadanya, disebut dengan dir'. Apa dir'? Baju besi. Enam, mereka juluki pakaian dalam perempuan dengan dir'. Maka seorang wanita ketika tawaf sangat malu dan menahan malunya sambil berkata dalam syair-syair mereka, Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu. Hari ini tampak sebagian atau seluruhnya. Wa ma bada minhu fala uhillu. Apa yang tampak dariku, aku tidak halalkan. Apa maknanya? Maknanya hari ini tampak dariku auratku, seluruhnya atau sebagiannya. Dan apa yang tampak dariku, aku tidak halalkan kalian untuk melihatku. Ini jahiliyah. Tapi masih punya malu sehingga berkata, kalian jangan lihat, aku gak halalkan. Baik, aku tidak halalkan. Berbeda dengan jahiliyah modern. Yang justru dia menawarkan, lihatlah aku. Dengan apa? Dengan memajang dirinya, dengan auratnya, dirinya dengan apa yang tampak dari dirinya di seluruh media-media. Di internet. Dengan menawarkan, berjoget, menari, inilah saya, cantik kan saya? Lebih ajhal min jahiliyah. Lebih dungu dari jahiliyah. Tidak ada orang yang menawarkan dirinya dari para wanita kecuali pelacur. Maka Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, tidaklah ada seorang wanita yang memakai wangi-wangian agar dicium harumnya oleh kaum laki-laki illa kadza wa kadza. Tidak disebutkan secara jelas karena sangat sangat memalukan, sangat menjijikkan. Illa kadza wa kadza. Ketika ditanya, apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Zaniyah. Pezina, pelacur. Yang menawarkan dirinya, menunjukkan kecantikannya, menunjukkan auratnya, menunjukkan dirinya untuk seluruh manusia, dia adalah zaniyah. Fahiyah zaniyah, fahiyah zaniyah. Dia pelacur, dia pelacur, dia pelacur. A'udzubillah min dalik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.